lebih dekat denganmu. Beri aku waktu untuk buktikan kepadamu. Sungguh ku ingin memiliki hatimu. Semakin ku memikirkanmu, semakin ku menggilaimu. Kau bintang di hatiku, setiap langkahku. Kamu yang kini memikat hatiku. Sungguh ku ingin lebih dekat denganmu. Beri aku waktu untuk buktikan kepadamu. Sungguh ku ingin memikirkanmu, semakin ku menggilaimu. Kau bintang di hatiku.